Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala syekhul islam rahimahullah, wa an yamshiya ilaiha bisakinatin wa waqara. Ini sudah kita lewati. Sakinah al-murad biha adamul ittirab wa iktarul harakat. Wa iktarul harakat, sakinah itu artinya di sini tidak ittirab, ini tidak banyak bergerak, bergoyang-goyang. Wal waqar al-murad bihi al-ihtisham min adamil iltifat atau adam iktaril iltifat. Yang dimaksud dengan waqar itu tidak menoleh atau kurang toleh-toleh. Nah, tidak memperbanyak, tidak sering menoleh-noleh. Kemudian wa min adami raf'is saut indama yatakallam, tidak meninggikan suara ketika bicara. Wa asbahu dhalika mimma huwa minal waqar, dan yang semisal itu dari hal-hal yang termasuk dengan waqar, kewibawaan. Nah, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li qawlihi idza sami'tumul iqamata famshu wa alaikum as-sakinah. Ketika kamu, apabila kamu mendengar suara azan, nah jelas ini iqamah, apabila kamu mendengar suara iqamah, famshu, berjalanlah. Wa alaikum, dalam keadaan atas kamu sakinah, dalam keadaan kamu sepunya ini tenang. Tenang, tidak goncang, misalnya terburu-buru sehingga nafasnya tersengal-sengal, ya, meruh, gerutu, nah, jantungnya berdebar-debar. Itu tidak sakinah namanya. Tapi juga bukan lambat gemulai, ya, perlahan, seakan-akan malas. Nah, pemadratum fasallu, apa yang kamu dapatkan dari sholat itu, maka sholatlah. Kamu dapatkan imamnya sudah takbir, ikut takbir. Kamu dapat imamnya sudah ruku, ikut ruku. Wa ma fatakum faqdu, dan apa yang luput dari kamu itu ganti. Kalau ruku pulang, nah, enggak dapatkan ruku, ganti tambah. Nah, berapa rakaat, berapa yang ruku yang tinggal. Nah, di sini dalam sebagian fatwa masyayikh disebutkan kalau misalnya apa tentang orang yang bagaimana kalau dia mendapati imam itu apa namanya sudah ruku, dia baru sampai di dalam shaf, ya, apakah dia harus ikut ruku atau nanti sudah terhitung satu rakaat, ataukah nanti dia menambah lagi, dalam artian karena apa, karena dia ketinggalan apa al-fatihah, ya, tinggalan al-fatihah. Dan sebagian fatwa para ulama membedakan, artinya kalau dia di dalam masjid, sudah di dalam masjid, nah, tidak segera ke dalam saf, tidak segera ikut sholat, imam sudah ruku, dia kurang satu rakaat, dia harus nambah. Kadang-kadang yang karena malas, ya, malas imamnya, apalagi salat tarawih misalnya, salat tarawih imamnya baca masya Allah al-Baqarah, nah, al-Baqarah, nanti sudah tahu dia, misalnya imamnya baca satu juz satu rakaat, masya Allah, tahu dia ini sudah lagi selesai, imamnya ruku, dia ikut ruku. Kalau dia sudah di dalam masjid seperti itu, apalagi kalau salat wajib, dia harus nambah satu rakaat. Kan itu nambah apa namanya? Karena ketinggalan Fatihah, karena Fatihah itu termasuk rukun. Masuk rukun. Nah, kemudian tapi kalau dia dari luar, berjalan dari rumahnya, Nah, kemudian mendapatkan imam sudah ruku, dia ikut ruku, itu sudah terhitung satu rakaat. Nah, itu terhitung satu rakaat. Jadi kalau yang di dalam masjid, nah, imamnya sudah ruku, dia main-main dalam masjid, nambah. Tapi kalau dia di luar dalam keadaan dia mungkin batal wudunya, kembali lagi, memang ternyata sudah ruku, dia ikut ruku, dia tidak perlu nambah. Yang anak ingat ini fatwa Syekh bin Bas, apa ya? Tolak jenah, coba nanti dilihat lagi. Nah, wa ma fatakum faqdu. Qala rahimahullah wa an yuqariba baina khutah. Wa an yuqariba baina khutah. Yani al-khutwah atau al-khatwah bil fath. Sini sebutkan dalam bil fath al-masafah baina al-qadamain. Yani jarak langkah, itu artinya jarak antara kaki, antara dua kaki kita, yang satu dengan yang lain. Wal khutwa bidom, nah itu khati'ah, khatwah, khatwah lima ja'a fil hadis. Baik, sebagaimana dalam hadis. Wa dalika annahu idza tawaddaa fa ahsana alwudu' tsumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa as-salah lam yaqtu khutwatan khutwatan illa rufi'at lahu rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah al-hadith. Nah, baik, ini maksudnya yang lima ja'a fil hadis bukan keterangan tentang khatwah bidom ya. Nah, tapi maksudnya kalimat ayyu qariba baina khutwa, ini memendekkan jarak langkah. Nah, ya, ini dikatakan. Nah, kita dilewatkan dalam pelajaran Arba'in Nawawiyah. Ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Ya kan? Tidak ada dalilnya, tidak ada dasar. Nah, ayu qariba baina khatwa khutwa. Nah, dia memendekkan jarak langkah kakinya satu dengan kaki yang berikutnya. Nah, tapi memang disebutkan di dalam hadis seperti yang lalu bahwa satu langkah itu menaikkan derajat, satu langkah menggugurkan kesalahan, seperti yang diterangkan oleh Syekh dan Muhammad Musallim Faimin dalam Syarah Arba'in Nawawiyah. Nah, dia mengatakan, ada pun pendapat para ulama yang mengatakan mendekatkan, memendekkan jarak langkah satu dengan langkah berikutnya itu tidak benar. Karena kalau memang iya, nah di situ ada kebaikan pasti dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, pasti dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Wa hutta anhu biha khati'atan, digugurkan darinya dengan langkah tersebut satu kesalahan, al-hadis. Wa idza kana hakadha, maka apabila demikian halnya, ulima annahu, diketahui dari situ, yaktur bikasratil khuta, jadi terangkatnya derajat dan diampuninya kesalahan semakin bertambah dengan bertambahnya langkah. Itu kan logika kalakalan, iya kan? Nah, secara akal. Nah, wayahsul, dan itu terhasilkan, terjadi bil muqarabah bainal khutha bi khilaf ma idza lam yaksur al khutha. Dan itu dia diperoleh apabila dia memendekkan antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya, beda dengan orang yang tidak memendekkan langkahnya. Apa jawaban Inad? Ya, diterangkan oleh Syekh Muhammad Musallim Taimin, ini tidak ada dasarnya. Ya, kembalikan logika, kalau memang itu baik, pasti dijelaskan oleh Rasulullah. Nah, ya, pasti dijelaskan oleh Rasulullah. secara rinci. Secara rinci, apalagi ini penting ibadah, nilainya tinggi. Sedangkan dalam masalah yang tersembunyi saja dijelaskan, dicontohkan, diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai juga kepada kita hal-hal yang walaupun itu tersembunyi, jelaskan, diterangkan, ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Qala fa innahu yaqsur ma dzakara ma dzukira min rafi' darajat wa takfir sayyi'at nisbiyan. Karena orang yang mendekkan langkahnya itu pendek pula, sedikit pula apa yang disebutkan di atas, yaitu terangkatnya derajat dan gugur dihapusnya kesalahan nisbiyan, akhirnya dibandingkan dengan yang langkahnya pendek, relatif artinya. Nah, tadi yang jelas seperti itu tadi ya. Tidak ada dasarnya. Walaupun secara logika mungkin benar. Nah, tapi kan kalau kita beramal dan itu beribadah butuh dalil. Qala wa yaqul, dandanya dia berdoa dalam perjalanan itu, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man syaya hadza fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu ittiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika as'aluka an tanqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, disenakan tuh berdoa ini, tapi ini hadis la aslalah. Nah, tidak ada dasar, bahkan disebutkan lemah sekali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalau dianggap sahih, dan ini bukan asas, bukan dasar untuk tawasul, kalau dianggap sahih hadis ini, maknanya adalah seperti yang tersebutkan dalam riwayat bihaqqis sa'ilina 'alaika 'ala Allah, yang menjadi yakni ijabatullah. Ini maksud dengan bihaqqis sa'ilina di sini yakni ijabatullah, yakni dengan jawaban Allah terhadap orang-orang yang meminta kepadanya. Bukan yakni di sini tawasul dengan hak orang-orang yang meminta. Hak orang-orang yang meminta tidak, tapi hak yakni jawaban yang Allah berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi terangkan oleh para ulama. Kalau misalnya ijabah, berarti itu adalah perbuatan Allah, dan boleh kita meminta tawasul dengan perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi kasih sayangmu, demi keperkasaanmu, ini boleh. Nah, ini jelaskan oleh Syekhul Islam dalam tawassul wal wasilah, qa'idah tawakkul tawassul wal wasilah. Kalaupun dianggap sahih, maknanya bukan hak orang-orang yang meminta, tapi kemudian dipanggil ditinjau, yang dimaksud adalah yakni meminta kepada Allah dengan yakni hak mereka yang menjadi tanggungan, ya, jaminan atau ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dilihat adalah apa namanya? Perbuatan Allah memberikan balasan, bukan dari sisi orang yang meminta. Juga kalimat berikutnya wa bihaqqi man syaya, dengan hak langkahku. Kalau ini dipandang juga dari yang apa namanya? Yang pelaku, berarti dari dengan amalan soleh. Yang jadi ini bukan dia, ini bukan zatnya, ini dengan perbuatannya. Itu maksudnya para ulama, kalau ini dianggap sahih. Ini bukan hak orang yang meminta dan bukan hak langkah dari orang yang mengucapkan ini. Tapi disebutkan ini tidak ada, atau hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan hujjah. Baik, di sini katakan beliau oleh syarihnya yundabu, dianggap sunnah, ya, sudah jelas ini tidak. Nah, nah makanya diterangkan oleh dia, kalaupun ini, kalaupun sahih seperti yang dikatakan oleh Syekh Syarif, yundabu an yaqul Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika ila akhirih, wa huwa al-ithabah. Ithabah fa ijabatud da'in wa ithabatuhu min jumlati asma'ihi wa sifatihi. Jadi memberikan pahala menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa, dan nah, memberikan pahala untuk mereka termasuk dalam melingkup asma dan sifat serta perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang dimaksud, bukan zatnya, hak orang-orang yang minta, bukan itu, bukan hak, bukan maksudnya dengan jah atau kedudukan atau zat mereka. Dikembalikannya kepada nah, perbuatan dan nama dan sifat-sifat Allah. Fadu'ahu bidzalik, doa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini, min jumlati du'aihi bi asma'ihi wa sifatihi. Lafar sihatihi. Kalau dianggap ini sah, sahih, walaisa bisahih. Nah, berdoa dengan kalimat ini berarti dianggap termasuk dalam lingkup berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, sifat dan sifat-sifatnya. Fama fi hadzal haditsi tashhadu lahu al ayat. Apa yang ada di dalam hadis ini dipersaksikan oleh ayat-ayat. Nah, ini terkandung di dalamnya, nah, makna-maknanya. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nah, ini yang sering ya. Ini dibaca mestinya dari rumah, walaupun dia dengan kendaraan. Ya, walaupun dengan kendaraan. Allahumma ja'al fi qalbi nura, waj'al fi lisani nura, waj'al fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa fawqi nura, wa tahti nura. Allahumma a'tini nura. Dan dalam Allah alam kalau dalam ayat yang lain, wazidni nuran min nurik. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, pada lisanku cahaya, pada penglihatanku cahaya, sebelah kananku cahaya, sebelah kiriku cahaya, di atasku cahaya, dan di bawahku cahaya. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikan aku cahaya. Baik. Fa idza dakhala al-masjid istuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al-yumna. Ini sunnah dan adalah nah, ya, kebiasaan Rasulullah SAW. Yu'jibuhu at-tayammum, menakjubkan beliau, sangat disukai oleh beliau mendahulukan yang kanan. Nah, mengenakan pakaian, sandal, masuk rumah, masuk masjid, keluar dari khala, kamar mandi, mirhab, disunnahkan untuk mendahulukan kaki, kaki kiri, kaki kanan. Kalau masuk masjid, keluar masjid, kaki kiri, kaki kiri. Wa yaqul bismillah ya'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim wa bi sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma aftah li abwaba. Di sini tambahan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Baik, masuk masjid. Ringkas, kalau tidak hafal semua, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Yang seingat ana, bismillah dalam doa mau masuk masjid ataupun keluar masjid, ini hadisnya syadz. Nah, tambahan bismillah. Tapi kalau yang apa? Yang ana ingat cuma dari a'udzubillahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kalau salawat ana lupa. Nah, apakah dia termasuk dalam rangkaian hadis tersebut ataukah Tidak. Karena yang paling sering dibaca cuma itu. Allahumma inni a'udzubillahi al-'azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah. Insyaallah hafal semua. Kemudian wa inda khurujihi, dan ketika keluar dari masjid dahulukan kaki kiri. Yuqaddim rijlahu al-yusra. Dia mendahulukan kakinya yang kiri. Wa yaqul, dan berkata, dan berkata doanya, ya, doa yang keluar itu. Nah, yang ana hafal kalau yang di sini disebutkan oleh beliau, waftah li abwaaba fadlik. Bukakan untukku pintu-pintu keutamaanmu, karuniamu. Nah, yang biasa yang ana ingat, yang ana hafal, Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitanir rajim. Ada yang punya Ismail Muslim, coba dilihat. Allahumma inni as'aluka min fadlik wa'asimni minasyaitanir rajim. Itu yang mana? Yang mana apa? Dan yang biasanya nalakum yang mana baca itu. Cuma kalau nah, sini beliau menyebutnya waftah li abwaaba fadlik, wallahu a'lam. Nah. Kita lihat keterangan oleh beliau. Dari awal tadi, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nura yundab an yaqula dhalik. Disunnahkan, dianjurkan untuk dia mengatakannya. Ingat yundab, nadaba yandubu, ini anjuran, seruan, imbauan, juga bisa maknanya yustahab. Nah, bisa maknanya yustahab, yusan, bisa maknanya sunnah, disunnahkan. Disunnahkan itu dia mengatakan itu. Li hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hina bata inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti khalatihi Maimunah. Ketika beliau radhiyallahu anhuma bermalam di bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah. Farawa min salatihi wa khurujihi wa dzakara annahu qala ila akhirih. Beliau meriwayatkan tentang salat Nabi, keluarnya beliau menuju masjid subuh, dan menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma ja'al fina ila akhirih. Padahal ini menunjukkan ala anna minal adiyah al masyru'ah hadza ad-du'a, bahwa termasuk doa-doa yang disyariatkan adalah doa ini. Wa su'aluhu an yaj'alahu, dan meminta kepada Allah agar menjadikan, meletakkan di dalamnya, membuatkan cahaya. Li'anna tilka idza nuwira 'alayha binurin istaqamat 'ala tha'ah. Karena ya, kalau hati itu di, kalau dia benar anggota-anggota tubuh tadi diberi cahaya, maka dia akan istaqamat 'ala tha'ah, akan senantiasa taat. Nah, teguh kokoh di atas ketaatan. Nah, wasalimat minal ma'asi, dan selamat dari kemaksiatan. Nah, logikanya kalau berarti kalau di itu artinya dengan sungguh-sungguh dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kenal. Ketahuan berarti masih kemaksiatan itu akan terus lakukan juga. Iya kan? Nah, kalau dia betul-betul berdoanya dengan minta kepada Allah ketika keluar dari rumah memang untuk ke masjid, akan terjaga. Terus yang mau tidak mau ya jangan dihitung. Apa yang mau tidak mau terlakukan? Zina mata, nazar. Ya, mau tidak mau. Nah, hatta di negeri yang penuh dengan hijab, perempuannya yang tidak pernah kelihatan. Di Saudi misalnya. Nah, ya, itulah kata Rasulullah, la mahala, mau tidak mau, ya. Nah, zina mata. Ya, itu bukan berarti kemudian artinya di sini disebutkan itu kalau itu diteruskan, ya, kalau diteruskan nah, itu jadi dosa. Nah, makanya diperintahkan oleh Rasulullah begitu melihat segera palingkan. Dan kata para ulama mereka yang memalingkannya menundukkan pandangan karena Allah akan diganti oleh Allah dengan mata hati yang tajam, firasatnya tajam. Nah, baik. Nah ini, kalau anggota-anggota tadi diberi cahaya, maka dia akan istiqamah di atas al-haq, di atas ketaatan, selamat dari maksiat. Wajah fil hadis, dan disebutkan dalam hadis, an Allah Taala khalaqa khalqa fi zulmatin fa'alqa alaihim min nurihi. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya dalam kegelapan, kemudian melemparkan cahaya kepada mereka. Faman asabahu min dzalikan nur yauma idzin ihtada wa man akhtahu dhalla. Siapa yang terkena cahaya tersebut maka dia akan mendapatkan hidayah, dan siapa yang tidak, yang cahaya tersebut melewati dia, maka dia akan tersesat. Nah, ini kisah ini disebutkan ya tentang keadaan bapak kita Adam. Ketika dia sudah jadi, kemudian ditiupkan ruhnya, ditunjukkan kepada dia anak cucunya. Nah, dalam keadaan kegelapan, kemudian Allah berikan, melemparkan kepada mereka cahaya. Ada salah seorang di antara mereka yang cahayanya sangat terang. Ada yang betul-betul terang sekali. Siapa itu ya Allah? Itu anakmu, Daud alaihissalam. Daud terlihat ya dalam keadaan terang benderang sebenarnya ini yang dilemparkan Allah kepadanya. Berapa usianya? 60. Tambahkan untuk di, dari usiaku 40 tahun biar jadi 100. Ditambahkan Allah kepada Nabi Daud, jadilah 100. Berkurang usia Nabi Adam berapa? Jadi 960 tahun. Ketika sudah sampai waktunya 960 tahun, datang malaikat untuk mencabut nyawanya. Bukankah waktu usiaku masih ada sisa 40 tahun lagi? Nah, kemudian apa? Dibantah oleh malaikat. Bukankah sudah engkau berikan kepada putramu Daud? Jahada Adam wa jahadat dzurriyyatuhu. Adam menolak, mengingkari, dan anak cucunya pun jadi membantah juga. Nah, maka sejak itulah ditetapkan, disunnahkan untuk nah, kalau ada janji-janji utang-piutang apa nah, dengan catatan idza tadayantum bidainin idza ila ajalin musamma faktubu. Nah, semuanya dicatat. Nah, lebih aman buat yang memberi piutang, aman pula yang nah, mempunyai utang. Baik. Nah, itu ya, itu qala fa idza dakhala al masjid istuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al yumna, disunnahkan untuk masuk dengan kaki kanan. Wa Nabi SAW kana yu'jibuhu at-tayammum, dan Nabi SAW menakjubkan, sangat disukai oleh beliau at-tayammum, mendahulukan yang kanan. Fi sya'nihi kullihi, dalam semua urusan taqdimul yumna hunat li syarfiha, mendahulukan tangan yang kanan di dalam masalah ini itu karena kemuliaannya. Wa ta'khiruha indal khuruj taqdimun la fil makna, sama ketika diakhirkan dalam nah, ketika keluar yang didahulukan adalah kaki kiri untuk keluar dari masjid, ini juga termasuk dalam bentuk nah, takrim, memuliakan dia. Nah, paling awal dia dimasukkan dalam pakaian misalnya, paling akhir ketika dilepas sandal juga demikian. Qala wa yaqulu bismillah ya'udzu billahi al-'adzim wa jahil karim wa sultanihi al-qadim minasyaitanir rajim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwaab rahmatik. Wa inda khurujihi, dan ketika keluar, yuqaddimu rijlahu al-yusra fa yaqul, sama seperti di atas mungkin ya, wa aftah li abwaab fadlik. Wallahu a'lam. Nah, tadi betul ada ketemu. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Nah, yang ini, yang ini nada. Nah, ya bukan celaan ya, para ulama kita tuh saking luasnya hafalan, sampai diantara mereka saking banyaknya hadis yang dia hafal, sampai Nah, riwayatnya tertolak. Nah, termasuk diantaranya, nah, selain hal yang lain, Al-Waqidi, pengarang Maghazi, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Jabal, Wafat. Nah, dia yang pertama kali diperintahkan oleh, nah, orang pertama yang mengumpulkan hadis ini diperintahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu saking luasnya hafalannya, banyaknya dia mendengarkan hadis, sampai Mursal Az-Zuhri Sibhurih tidak laku di kalangan para ulama, termasuk juga Al-Hasan Al-Basri. Nah, Al-Hasan Al-Basri kalau meriwayatkan qala Rasulullah SAW, Az-Zuhri juga qala Rasulullah SAW, tidak bisa jadi syawahid dan mutaba'ah, tidak bisa menguatkan hadis yang semisal. Misalnya sama-sama tabi'in datang dari Ibnu Syihab Az-Zuhri datang dari Hasan Al-Basri, ini bukan semakin kuat, tambah remuk, tambah apa? Tambah payah, tambah jelek. Kalau misalnya dari Asy'abi, ya, dari Asy'abi, kemudian dari A'mash, atau dari Asy'abi, kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyab, atau dari Asy'abi, kemudian datang dari Muhammad bin Sirin, terangkan hadis itu, terangkan hadis tersebut. Nah, hadisnya sama tapi madarnya berbeda. Yang satu dari Muhammad bin Sirin, yang satu dari Asy'abi, Amir bin Sahil. Terangkat. Tapi kalau dari Az-Zuhri, dari Hasan Al-Basri malah tertolak. Termasuk lagi di situ Abu Ishaq As-Sabi'i. Nah, ini mursalnya sama seperti itu. Baik, ini karena apa? Karena luasnya hafalan mereka. Ini, kalau misalnya kita dapatkan kadang-kadang matannya redaksinya dengan kitab-kitab induk, ya wajar. Nah, karena mereka kadang-kadang banyak hafalannya. Nah, ini tercampur dengan matan yang di dalam, ya, riwayat yang lain dalam Sahih Sunan Abi Dawud misalnya, atau dalam Sunan Tirmidzi. Seperti juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, yang kita sudah lewat dalam pelajaran Fathul Majid kan gitu. Nah, kadang-kadang di dalam kerangannya itu tanpa disebutkan oleh beliau sanadnya, atau dengan kadang-kadang dengan lafaz lain. Nah, ini doa setelah keluar masjid mungkin semaksudnya sama dengan yang di atas, tapi kemudian tambahan waftah li abwaba fadlik. Itu riwayat siapa? Dikeluarkan oleh Rawat Ibnu Majah. Disahihkan Syalbani, ya. Baik. Qala wa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dan kalau dia sudah masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Nah, ini dalam riwayat disebutkan. Nah, seperti dalam syarah disebutkan. Baik. Wa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain, yakni masyru' an yubadira ila rak'atain qabla an yajlis wa huma tahiyatul masjid. Nah, disyariatkan untuk bersegera mengerjakan salat dua rakaat sebelum duduk, dan itu dinamakan tahiyatul masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi, "Idza dakhala ahadukum al-masjida la yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang dari kamu masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat dua rakaat. Kalau kita belajar usul, ini termasuk larangan yaktadi tahrim, tidak boleh. Nah, tapi ada hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa itu bukan salat yang wajib, bukan seperti salat fardu. Walaupun sebagian ulama ada yang menyatakan ini salat ini salat wajib, dan kenapa? Dia zatu asbab, zatu sabab, punya sebab sehingga dia bisa apa namanya lepas dari larangan yang terkait dengan waktu. Paham? Kan kita dilarang tidak ada salat setelah subuh sampai matahari terbit. Tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Dan ketika matahari di puncak kepala. Bagaimana ketika kita masuk masjid dalam tiga waktu ini? Nah, salat. Kenapa? Karena itu salat yang zatu asbab namanya, zawatu asbab. Salat-salat yang zawatu asbab, yang punya sebab. Sehingga nah, lolos dari tiga larangan tersebut. Nah, bahkan dalam sebagian riwayat bukan berupa perintah. Nah, Ibnu Hazm dalam usianya yang sudah 20-an tahun lebih, 27 tahun, baru belajar fikih. Baru beliau ataupun belajar menuntut ilmu dalam usia yang sudah 27 tahun. Nah, di Spanyol, ya, di Spanyol waktu itu masih ada Imam Bilbar. Nah, masuk masjid dia di sore hari, langsung duduk. Apa? Dan sholat. Sholat. Dia langsung sholat. Diingatkan, kamu kenapa sholat? Kan ini enam, ba'da asar. Ba'da asar itu tidak boleh sholat sampai matahari terbenam. Gitu, duduk dia. Besoknya dia masuk lagi. Dia duduk. Ada yang negur, kamu kok langsung duduk masuk masjid? Salat dulu dua rakaat. Akhirnya beliau bingung, ini kok kemarin dilarang, sekarang kok? Akhirnya, nah di situ dia terpanggil, enggak benar ini, karena saya bodoh ini. Maka dia bertekad untuk belajar. Akhirnya keliling cari rumah belajar tempat dia untuk menimba ilmu. Dia pelajari semuanya, ya. Nah, sampai akhirnya jadi imam di kalangan zahiriyin, ya, madhab zahiri, dan beliau termasuk muhakkiknya, artinya yang menyebarluaskan dan membela madhab itu. Dan saya tidak peduli katanya, biarpun semua orang menjauhi musuh saya, salah saya dengan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi cuma kata para ulama, mulutnya dengan pedang Hajjaj saudara sekandung. Mulut dan ya, lisan Ibnu Hazm dengan pedang Hajjaj itu saudara sekandung. Tahu artinya? Sama-sama tajam. Makanya buku Ibnu Hazm banyak yang dibakar para ulama. Kenapa? Jengkel sama dia. Gak ada yang selamat, gak ada yang lolos. Imam Syafi'i disikat, Imam Abu Hanifah disikat, Imam Ahmad, Imam Malik. Dah, entek sudah. Dan ucapan-ucapannya tajam, sadis. Ulama-ulama madzhab yang lain enggak tahammul, dibakar, diusir beliau. Padahal kalau kita lihat buku-bukunya, masya Allah, Al-Muhalla luar biasa. Terus Al-Ihkam fi Usulil Ahkam dalam usul fikih. Nah, baik. Nah, qala wa idza dakhala al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nah, ini termasuk salat zawatu asbab. Boleh dia salat kapan saja dia masuki masjid. Baik. Qala wa qad rawaa qaul masjid haqqaha. Untuk masjid haqqaha. Bahkan ruwi ya, diriwayatkan dalam bentuk lafaz, berikan masjid-masjid itu haknya. Qila wa ma haqquha, apa haknya? Qala rak'atain qabla an yajlis, dua rakaat sebelum duduk. Padalla ala annaha haqqun lil masajid wa haddun laha, ini menunjukkan bahwa ini merupakan hak masjid dan kebagian dia. Kama anna tahiyyatan mina ramyu jamrah, sebagaimana tahiyat di Mina itu melempar jumrah. Fala yubda bi syai'in qabla dzalik, sehingga tidak boleh didahului dengan apapun sebelum itu. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dalam hajinya. Wa mahalluha qabla julus, tempatnya ini sebelum duduk. Salat dua rakaat itu sebelum duduk. Fa in jalasa wa tala zaman fa innaha sunnatun fata mahalluha, kalau dia duduk dan lama akhirnya maka itu adalah sunnah yang hilang dari dia. Kalau dia belum apa-apa masuk masjid terus duduk terus teringat belum sholat, itu masih bisa. Tapi kalau sudah duduk sudah tenang, ini sudah hilang. Nah, makanya kan ketika Rasulullah khutbah, salah seorang sahabat ada yang masuk masjid terus duduk. Ya fulan sholaita, nah kalau belum sholat fasal, kum fasal, berdirilah ya. Nah kalau dia baru duduk baru cecah. Nah kalau sudah duduk tenang mantap sudah hilang. Qala amma in qaruba zaman fayaqumu fayusalliha, nah adapun kalau pendek waktunya dia baru saja duduk terus teringat, maka hendaklah dia berdiri dan melakukan nyanyi salat dua rakaat. Bidalil ladzi jalasa wa nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthub, ya dalilnya adalah sahabat yang duduk sementara nabi berdiri berkhutbah. Faqala lahu sallaita qabla an tajlis, qala la, qala faqum qum fasafarka rak'atain, ternyata dia mengatakan belum, maka berdirilah dan salatlah dua rakaat. Padalla ala anna rijal rajnam rajul idza dakhala almasjid wa jalasa fantabaha aw nubbiha fa innahu yaqumu wa yusalli. Ini kalau orang itu masuk masjid duduk diingatkan, ya dia teringat atau diingatkan, dia kemudian salat dua rakaat. Wa amma idza tala fala, tapi kalau sudah lama ya sudah enggak usah. Wadalika annahu matlubus shalah qabla al-julus, karena dia dituntun untuk salat sebelum duduk. Wa huna hasal al-julus wa shalah, sementara dia sudah duduk dan lama. Wa farraqa bainat tawil wal qasir, kemudian dia membedakan antara yang lama dan yang pendek waktunya. Wa idza sallara tibatal fajr fi baitihi atal ilal masjid fal aula an yusalli tahiyatal masjid, kalau dia sholat dua rakaat rawatib di rumahnya, sholat fajar di rumahnya, hendaklah dia kalau dia datang ke masjid, yang utama adalah dia sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kan ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak perlu lagi dia sholat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dia belum sholat di rumahnya, belum sempat, dia bisa sholat di masjid dengan sholat tahiyat, bukan dengan salat tahiyat masjid, tapi dengan salat rawatib. Ya. Nah, dia udah baru bisa terbangun, baru terbugah, tersentak mendengar adzan. Ini kalau dia salat di rumah nanti terlambat. Ya, langsung dia berwudu sempurna datang ke masjid, salat niatnya salat tahiyat, bukan nah niatnya salat rawatib. Salat sunnah rawatib. Baik itu zuhur, nah ataupun subuh. Karena yang ada qobliyahnya zuhur sama subuh kan? Iya. Nah, dia niatkan salat enam rawatib. Terus bagaimana dengan yakni salat tahiyatnya? Termasuk. Ada yang mengatakan ya bisa digabung. Dia niat dua, ini dua, dia enam, dia dengan langsung satu salat itu dia mengerjakan salat rawatib dan salat tahiyat. Ini kalau tidak salah ingat itu faedah ini disampaikan oleh Syekh Badr hafizahullah. Nah, tentang dua niat sekaligus. Baik, wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah kita sedikit lagi ya. Wa yastaghilu bi dzikrillah, dan menyibukkan diri dengan zikrullah. Apalagi kalau sudah sampai azan ya, qomat ya. Nah, dia masuk setelah azan, dia salat dua rakaat dan duduk. Ya, afdal disebutkan oleh Syekh Ubaid berdoa. Karena mahalnya di situ bukan enam, ya ini apa namanya disebutkan dalam riwayat, ya, doa yang tidak tertolak, doa bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak tertolak. Maka perbanyak doa dan sungguh-sungguh. Makanya kalau misalnya dia sholat masuk dalam masjid dalam keadaan sudah adzan, betul-betul dia sujud, betul-betul dia dalam sujudnya meminta kepada Allah. Nah, betul-betul dia dalam sholatnya baca al-fatihahnya atau baca ta'awud atau doa yakni dalam Al-Quran yang dia baca betul-betul. Nah, yurja, ya, ayustajab, dikabulkan oleh Allah. Taib, awyaskut atau diam. Walayakutu fi hadithid dunia, jangan sibuk tenggelam dalam urusan dunia, urusan apalah pokoknya yang tafih yang tidak ada gunanya yang nanti juga bisa, nah, masalah penting, nah masalah durus ya, boleh. Nah, pemadama kadzalik fa huwa fi shalah. Nah, selama dia demikian tenang, diam atau berzikir atau berdoa, ya, setelah dia selesai salat menunggu salat, dia terhitung di dalam salat. Wal malaikatu tastaghfiru lahu ma lam yu'dhi au yuhdith. Malaikat pun memintakan ampun untuk dia selama dia tidak mengganggu dan tidak berhadas. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dzalikumur ribat. Ribat, ya, seperti orang yang menjaga di perbatasan. Kaum muslimin jangan sampai musuh masuk. Ribat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita baca pada kesempatan lain terangannya atau dengan tambahan yang lain besok, ya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum itu supaya ingat, aduh masyaallah ini lupa. Nanti sebelum masuk bab sifat salat, kalau bisa syurutus salat, ya. Nah, diadakan, penting juga. Nah, enggak buat